Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, di pagi ini kita insyaallah berkumpul dalam rangka mempelajari bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini adalah termasuk bagian dari agama Islam, ya, karena agama Islam itu sumbernya berbahasa Arab, Al-Quran, Hadis dan yang lainnya. Ya, jadi semua pian ada fotokopinya lah, ada. Kalau bukunya ada yang banyak sudah bisa, sebagian kah? Ini bukunya banyak contoh. Perhatikan bukunya, ini banyak contoh. Kemudian apa namanya? Banyak percakapan. Kemudian kaidahnya sedikit tidak banyak, ya. Kan ini tebal. Ini langsung 3 jilid. 1 2 3. Nah, dulu kata Pak Saifullah, beliau punya yang per jilid. Jadi 1 jilid itu sebenarnya tidak tebal, ya. Tapi karena 3 maka jadi tebal seperti ini. Kemudian ini semua tok bahasa Arab. Bahasa Arab tok kayak itu, nah. Karena bercampur dengan bahasa Indonesia. Ya, karena pengarangnya orang Arab. Jadi dicoba dulu. Kalau keberatan bisa diganti. Karena ulun melihat ini apa namanya? Kalau untuk pondok ini cocok. Anak pondok cocok, ya. Ulun baru buka juga, baru apa namanya, baru membaca dan melihat. Dulu pernah mendengar ada buku namanya apa, Durusul Lughah. Tapi untuk ulun mengajarkan ini belum pernah. Ya. Kalau di pondok di Bakkah itu diajarkan, SMP sudah belajar ini. Jadi kalau masih fotokopian ya belum banyak beli. Ini kita baca dulu. Takutnya apa, agak susah ketika ulun memahamkan kepada pian. Jadi bisa diganti dengan pengarang orang Indonesia aja. Ya, biasanya bercampur dengan bahasa Indonesia, ada bahasa Arabnya. Nanti dicari lagi, ya. Buka halaman 5. Jadi ini semuanya bahasa Arab, tidak bercampur dengan bahasa Indonesia. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Nah, jadi penulis ini beliau ingin menyampaikan tentang pelajaran isim isyarat. Isim yang menunjukkan isyarat. Kalau bahasa Indonya ini itu. Itu artinya isim isyarat. Isim isyarat. Kata yang menunjukkan isyarat. Bahasa Arabnya jelah. Isim ismu isyarah atau isim isyarat. Isim isyarah. Nah, yang pertama adalah hadza. Hadza. Artinya ini. Artinya ini. Ya. Hadza artinya adalah ini. Jadi apa saja, seperti kita ulah contoh misalnya ini rumah, ini mobil, ini pulpen, ini televisi dan setelahnya dan seterusnya, maka ini bahasa Arabnya adalah hadza. Contoh, perhatikan di buku atau di fotokopian. Hadza baitun artinya apa? Ini rumah. Itu gambarnya jelas. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Jadi ini banyak kosakata, percakapan, kemudian banyak latihan. Latihan membaca, latihan menulis, latihan menjawab ya. Semoga bisa sabar ya. Kadang seperti itu, ada kadang kita bahasa Arab itu kadang menarik, kadang enggak. Menarik enggak ya. Kadang rame, kadang enggak. Jadi ada terkadang pembahasan tertentu sulit. Pembahasan yang berikutnya mudah. Jadi diharapkan semuanya bisa sabar dalam menuntut ilmu ya. Kemudian contoh yang lainnya, hadza kitabun, ini kitab. Jadi yang namanya ini itu adalah isyarat yang menunjukkan dekat. Kadang mungkin pian menunjuk ke 1 kilometer ada pesawat, ini pesawat, tidak mungkin. Tetapi itu pesawat. Jadi ini adalah isyarat yang menunjukkan dekat. Kata ulun, ini papan tulis, ini buku, ini masjid. Ini menunjukkan berarti isyaratnya dekat. Nanti ada lagi kita belajar isyarat yang jauh. Ada misalnya 100 meter ada kereta api misalnya. Maka isyaratnya adalah dengan itu kereta api. Kadang mungkin kereta apinya jauh, kita sebutkan ini kereta api. Jadi isyarat itu ada yang menunjukkan jauh dan ada yang menunjukkan dekat. Dekat adalah seperti ini. Ini adalah isyarat yang menunjukkan dekat. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pulpen. Nah, ini kosakata ya. Kalau bisa pian sering-sering baca supaya hafal. Seperti baitun, rumah, masjid, masjid, babun, pintu, kitabun, kitab atau buku, kolamun, pulpen. Ini adalah kosakata. Kemudian hadza miftahun, ini kunci. Hadza miftahun, ini kunci. Ya, kemudian ini kecepatan kah? Ada ya. Kalau kecepatan dilambati. Hadza maktabun, ini meja. Ini meja. Nah, tetapi maktab itu ada lagi arti selain meja. Kantor. Maktab juga bisa diartikan kantor. Kalau orang haji, saya melapor ke maktab 10 jar. Maktab itu maksudnya kantor 10. Kantor para pengawas haji. Jadi maktab itu bisa diterjemahkan dengan meja atau kantor. Kemudian hadza sarirun, ini ranjang atau kasur. Sarir, ranjang atau kasur. Hadza kursiyun, ini kursi. Ini kursi, ini masih gampang. Nah, kemudian setelah isim isyarat ini ditambah dengan kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan, yaitu di sini kalimatnya adalah ma. Kalimatnya ma. Ini adalah pertanyaan. Huruf pertanyaan. Pertanyaan. Ke bawah. Yang artinya adalah apa? Apa? Nah, contohnya ma hadza. Apa ini? Contoh misalnya ulun bawa ini, benda ini ya. Kata ulun, ma hadza. Apa ini? Maka jawabannya adalah hadza qalamun. Hadza qalamun. Contoh yang lain, apa tempat ini? Apa ini yang ulun, yang kita berada di dalamnya? Maka jawabannya hadza masjidun. Ya, hadza masjid. Contohnya itu ada gambarnya rumah. Ada orang bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Lalu dia jawab, "Hadza baitun." Ini rumah. Kemudian dia bertanya lagi, Ahadza baitun. Nah, ini pertanyaan dengan menggunakan hamzah, yang artinya adalah apakah. Artinya adalah apakah. Nah, jadi di sini penulis membawakan kalimat pertanyaan ma, kemudian a. Bagaimana ma ini disambungkan dengan hadza, dan bagaimana hamzah ini digabungkan dengan hadza. Contoh, ahadza baitun. Misal ini orang ragu ya, ini bangunan ini rumah kayak kada rumah, kemudian atau tempat lain kada kayak tempat lain, jadi rumah kada atau bangunan lain kada, sehingga dia bertanya ahadza baitun, apakah ini rumah? Kemudian dijawab na'am hadza baitun, na'am hadza baitun. Jadi di sini kitab ini lebih banyak kepada percakapan, ya, lebih banyak kepada percakapan. Sedikit menyebutkan tentang kaidah bagaimana kita membuat ini menjadi makna satu, makna dua. Kan baitun itu artinya sebuah rumah. Kalau dua buah rumah, bahasa Arabnya bagaimana? Nah, di sini belum disebutkan ya. Jadi agak susah jadinya. Contoh yang lain, kada apa-apa, kita teruskan dulu. Contoh yang lain, ma hadza, artinya apa ini? Dijawab hadza qamisun, ini baju. Ini baju. Jadi qamis itu artinya adalah baju. Tidak mesti artinya gamis. Artinya gamis ya. Kalau orang Yaman itu mereka kok itu dirubah menjadi goin. Makanya komis disebut gamis. Itu orang Yaman. Contoh yang lain, istiqomah, istigamah. Itu orang Yaman. Makanya gamis itu sebenarnya adalah diambil dari kata komis, yang artinya baju. Entah baju kayak ulun yang dipakai, ini namanya gamis, atau baju hem, itu juga disebut komis. Itu juga disebut komis. Kemudian kalimat pertanyaan dengan menggunakan hamzah. Ahadza sarirun, artinya apakah ini sarir? Sarir artinya apa? Ranjang atau kasur. La, tidak, otomatis dijawab karena ini bukan gambar ranjang. Hadza kursiyun, ini adalah kursi. Di akhwat ada mikrofon enggak? Ada. Ada. Ya. Sudah ada, Jar. Contoh yang lain, ahadza miftahun, apakah ini kunci? Maka jawabannya bukan. La, hadza qalamun, tidak, ini adalah pulpen. Contoh yang lain, ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini adalah bintang. Jadi ini percakapan ya, yang menggunakan isim isyarat yang hadza tadi, ini tadi artinya, kemudian dimasukkan dengan huruf istifham atau kalimat istifham pertanyaan. Ya, ma hadza, apa ini, atau ahadza, apakah ini. Ya. Nah, kemudian baru tamrin, latihan. Latihan. Itu apa namanya, absennya ada? Kalau sudah di absen, bisa ulun tanya satu-satu. Langsung latihan ya. Karena ini mudah, jadi insya Allah mudah aja latihannya. Jadi cuma hadza, mahadza, ahadza ya. Apakah ini pulpen? Kalau bukan, dijawab la. Kalau iya dijawab na'am. Tinggal kita menyamakan yang ulun sebutkan tadi. Sudah? Kosa kata kan sudah tadi sebelumnya. Baitun, masjid, babun, kitab, kolam, miftah, maktab, sarir, kursi. Ya, itu kosa kata. Tinggal pian mencocokkan benar enggak yang di latihan ini. Nah. Atau menjawab latihan ini masih gampang ya. Ada absennya? Ah, belum kah? Paling nyaman itu pian sebutkan ngarannya conteng, conteng. Si, ya kayak ketua kelas mah absen ya, Pak. Nah, tunggal sikungan. Kalau ke belakang itu agak lama. Jadi pian sebutkan nama aja. Sudah. Ya. Ya. 21. Ada yang baru datang 22 berarti. Ya. Nah, ini tinggal menangguh bahasa Banjarnya. Itu gambarnya apa? Napian sebutkan. Dia pakai bahasa Arab. Bukan pakai bahasa Indonesia ya. Yang pertama itu jelas gambarnya dari atas ya PJ-nya pemunada. Yang pertama pian baca dulu Arabnya, kemudian baru jawab. Oh ya. Ya. Bismillah. Mahada hada miftahun. Ya. Ma hadza hadza miftahun. Jangan pakai alif lam ya. Ma hadza hadza miftahun. Kalau pakai alif lam maknanya nanti berubah. Jadi pakai tanwin. Ma hadza setelah isim isyarat, setelah isyarat pakai tanwin. Hadza miftahun. Apa ini? Ini adalah kunci. Ya. Yang kedua Ummu Qanita. Ma haza haza kitabun. Ya, haza kitabun. Masih nyaman. Nomor tiga Ummu Daffa. Nomor tiga. Ma haza haza kolamun. Ya. Jadi kalimat itu kebanyakannya kalau dia tidak pakai alif lam atau pakai tanwin dan tidak mau satu kalimat itu tercampur antara alif lam dan tanwin. Jadi boleh al qalamu atau qalamun. Boleh pakai alif lam atau pakai tanwin. Tidak mungkin satu kalimat ini tergabung antara alif lam dan tanwin. Tidak mungkin. Ini kaidah sampai hari kiamat, boy. Tidak mungkin satu kalimat itu terkumpul antara alif lam dan tanwin. Dia bisa pakai alif lam atau pakai tanwin. Nah, jadi kalau setelah isim isyarat, ya, yang menunjukkan makna sempurna. Maka setelah isim isyarat tadi adalah pakai tanwin. Mahada apa ini? Hada kolamun. Kalau tidak pakai tanwin, pakai alif lam, itu maknanya tidak sempurna. Maknanya tidak sempurna. Ulun tidak terlalu lebar membahas itu. Intinya adalah setelah isim isyarat yang menunjukkan makna sempurna, maka dia adalah pakai tanwin. Jangan pakai alif lam. Mahadha hadha qalamun. Mahadha hadha miftahun. Yang artinya apa ini? Ini adalah pulpen. Ini adalah kunci dan seterusnya. Nomor 4. Itu tubukannya sebelah kiri. Ya. Nomor 4. Mana tadi? Ummu Arya. Ma haza haza baitun. Baitun keganalan. Ini bagian dari baitun. Nomor 4. Kenapa yuk? Hah? Oh, mic-nya jangan ditaruh di bawah ya. Berarti di anak di mana? Salah di tadi. Nomor 4. Iya, nomor 4 Ustaz Alfan. Ya. Ma haza haza babun. Ya, haza babun. Jangan hazal babu ya. Jangan pakai alif lam tapi pakai tanwin. Nomor 5 Umu Hiros. Ma hadza hadza baitun. Ya. Artinya apa? Apa ini? Ini adalah rumah. Iya. Nomor 6 Umu Ibrahim. Ma hadza hadza kursiyun. Ya, ma hadza hadza kursiyun. Ya. Kemudian nah, ini latihan yang kedua, tetapi ini diawali kata a. Kata pertanyaannya adalah hamzah yang artinya adalah apakah. Jadi pian baca, pian terjemahkan, benar enggak sesuai dengan digambar? Kalau benar jawab na'am, kalau salah jawab la. Contoh misalnya yang halaman 6 tadi, halaman 6. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Kan gambarnya benar rumah. Kita jawab na'am, hadza baitun. Nah, kalau salah dengan gambar, perhatikan bawahnya, bawahnya lagi. Ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? Gambarnya apa? Kursi. Berarti salah. Kita jawab la, kemudian ulangi lagi. La hadza kursiyun. Tidak, ini adalah kursi. Nah, biar cocokkan. Ini benar enggak sesuai pertanyaan dan gambar? Ummu Salsabila. Tamrin yang kedua. Ya, silakan. Bismillah. Ahadza baitun, la hadza masjidun. Ya, pian terjemahkan. Apakah ini rumah? Tidak, ini masjid. Ya. Santi. Kemudian Ummu Hanania. Nomor 2 bawahnya. Ahaza miftah. Ya. La haza kolam. Ya. Ahaza miftah. Ya, kalau percakapan itu akhirnya disukunkan ya. Kalau kita berpandian dalam Arab, akhir dari kalimat itu disukunkan, disukunkan. Nah, tapi kalau kita menulis, kita tulis, maka harokatnya harus semuanya ditulis, walaupun itu akhirannya juga harus ditulis. Karena harokat akhir itu sangat berpengaruh dengan makna dari kalimat tersebut. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, walaupun sama Muhammad, tapi ujungnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, maka ada perbedaan makna. Apakah dia menjadi pelakukah, korbankah? Itu yang membedakan adalah akhir dari kalimat tersebut. Ya. Ya, artinya apa, Bu? Yang tadi. Ahadza miftahun, la hadza qalamun. Apakah ini kunci? Ya. Tidak, ini pulpen. Ya. Kemudian Ummu Dania. Ahadza qamis? Ya. Naam, hadza qamis. Ya. Kalau jawabannya iya, naam hadza qamis. Ini adalah apa namanya? Pertanyaan yang sederhana, yang simple ya. Jadi bagaimana menggunakan kalau pertanyaan itu ada isim isyaratnya, ada kalimat isyarat seperti ini. Maka simple saja. Ada orang bertanya, ahadza qalamun. Nah, misalnya inya membawa ini. Kata dia, ahadza qalamun. Kata kita, naam hadza qalam. Kalau dia nanya lagi, dia bawa ini. Contoh yang kedua, ahadza apa misalnya, ahadza qamisun, walaupun jauh ya, apakah ini baju, maka dijawab la hadza qalam. Ini adalah pertanyaan yang sederhana, yang simple, yang menggunakan pertanyaan dengan ma dan pertanyaan dengan a tadi, kemudian digabungkan dengan isyarat ini ya. Kemudian yang nomor 4, Hayatun Ummu Abid ya, Ummu Abid. Ya. Nomor 4. Ya. Ahadza najmun? Ya. Naam, hadza najmun. Ya, najmun artinya bintang. Bintang. Jadi apa ini bintang? Maka jawabannya benar, ini bintang. Ya, ya ini bintang ya. Jadi ini masih mudah ya. Nanti ada sedikit sedikit sulit. Ini latihan ketiga. Tamrin artinya latihan. Tamrin tiga, maksudnya latihan ketiga. Ya. Pian semua bawa buku tuliskah? Ya. Ini perintahnya baca dan tulis. Jadi kita baca sama-sama dulu. Ulun dulu baca, baru pian. Ya, ulun dulu baca baru pian. Karena ini enggak ada barisnya. Hadza maktabun. Silakan. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Ini kalau kita tulis di sini kayaknya sedikit waktu terguna terpakai ya. 5 menit kawalah pian menulis ini. Kelawasan enggak? Atau kita lewati aja? Ya, kita lewati saja. Masih kandel. Ya. Nah, ini kan menggunakan kalimat ma. Ma ya. Artinya adalah apa? Nah. Kalau ma ini digunakan kepada sesuatu yang tidak berakal. Ulun-ulang, ma ini digunakan untuk yang tidak berakal. Untuk yang tidak berakal. Makanya setelah ma itu apa? Kata benda. Kata benda. Berakal. Mahadza apa ini yang kita tunjuk? Polpen, ini adalah polpen. Polpen tidak berakal. Apa ini? Ini adalah bintang. Bintang tidak berakal. Jadi penggunaan ma pertanyaan ini adalah digunakan untuk yang tidak berakal. Kalau ada manusia, kada cocok kita takuni mahadza. Ada anak orang misalnya, mahadza. bukan apa ini ya, tapi pertanyaannya adalah siapa ini. Bukan ma hadza tetapi adalah man hadza. Nah, sebaliknya pertanyaan menggunakan man artinya siapa, ini adalah untuk berakal. Untuk yang berakal. Nah, untuk yang berakal. Nah, kemudian setelah kita menggunakan pertanyaan dengan ma dan hamzah tadi, kemudian penulis ingin pertanyaan dengan bentuk man, yang artinya adalah siapa. Nah, artinya adalah siapa. Ya. Contoh seperti man hadza, artinya adalah siapa ini. Siapa ini? Iya. Contoh yang pertama sebelah kanan, man hadza, hadza tabibun. Kalau kalian perhatikan gambarnya ini profesinya apa? Ya, dokter ya. Seharusnya ada apa namanya? Ya, apa? Teleskop apa namanya? Yang buat telinga itu. Tapi di tetos. Ya itulah namanya, ya. Tapi di sini gambarnya kurang jelas ya, kurang jelas. Nah, intinya adalah di sini adalah pertanyaan kepada yang berakal manusia, makanya menggunakan kalimat man. Man hadza, siapa ini, bukan apa ini ya, tapi siapa ini, maka menggunakan kalimat man. Man hadza, siapa ini, ini adalah dokter, tabib, dokter, tapi dokter laki, dokter laki-laki, iya. Kemudian sampingnya man hadza, siapa ini, dipakai man karena setelahnya berakal manusia. Hadza waladun, ini seorang anak. Ini seorang anak. Tangan kanannya bawa gulaan, berarti kenanakan ya. Kemudian bawahnya man hadza, siapa ini. Nah, dia bawa tas dan pakai jenggot, bukan ustadz ya. Mahasiswa di sana itu pakai jenggotnya tebal-tebal melebihi dosen terkadang. Tapi dia statusnya adalah seorang mahasiswa. Man hadza, siapa ini? Hadza talibun. Ini adalah mahasiswa. Talib artinya mahasiswa. Kemudian sampingnya, nah, ini adalah menggunakan hamzah tadi yang artinya adalah apa? Apakah. Nah, kalau hamzah boleh digunakan untuk yang berakal atau tidak berakal. Boleh digunakan untuk kata benda atau manusia. Di sini digunakan dengan manusia. Ahadza waladun, apakah ini seorang anak? Apakah ini anak kecil, sama saja? Ya, apakah ini seorang anak atau anak kecil? Maka dia bukan anak kecil ya. Kenapa? Karena dia pakai sorban tinggi besar ya. Jawabannya adalah la, tidak. Hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Seorang laki-laki atau ini orang dewasa. Ya. Jadi ini dia bertanya dengan pertanyaan kemudian dijawab dengan yang salah ya. Apakah ini seorang anak? Tidak. Ini adalah seorang laki-laki dewasa. Nah, jadi di sini adalah pelajaran yang berikutnya menggunakan pertanyaan dengan kalimat man yang artinya adalah siapa. Bukan man yang artinya barang siapa, itu nanti ya, masih jauh. Jadi man itu ada fungsinya untuk pertanyaan seperti ini. Ada yang namanya dia adalah isim syarat. Seperti kalimat man yu'minu billah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu misalnya. Atau man jadda wajada. Itu bukan man yang artinya pertanyaan, tetapi man yang menunjukkan syarat. Itu beda lagi ya. Ini ulun melebar sedikit. Intinya man itu ada yang fungsinya pertanyaan dan ada yang lain. Di sini man fungsinya adalah pertanyaan yang ditanyakan kepada orang yang berakal. Bukan kata benda ya, itu tidak berakal, tidak boleh. Man hadza, siapa ini? Ini adalah Ibrahim misalnya. Ini adalah seorang anak. Ini adalah seorang talib ya, bukan dengan memakai kalimat ma. Tidak boleh. Nah, sampai di sini pian paham? Paham ya? Paham. Pegamatan dulu. Kemudian balik halaman berikutnya. Nah, perhatikan. Ulun baca, ma hadza, hadza masjidun. Man hadza, hadza tajirun. Ma hadza, apa ini? Ini adalah masjid. Man hadza, siapa ini? Ini adalah seorang pedagang. Tajir artinya seorang pedagang. Bukan bahasa Indonesia, sidin orang tajir jar. Sugih lah, tapi bahasa Arab tajir artinya pedagang. Seorang pedagang. Nah, dari dua kalimat ini apa yang berbeda? Dari dua kalimat ini, ma digunakan untuk yang tidak berakal, man digunakan untuk yang berakal. Jadi tidak boleh ma hadza hadza tajir, apa ini? Ini seorang pedagang, enggak bisa. Karena tajir dia berakal manusia. Kalau sebaliknya, man hadza hadza masjid juga tidak boleh. Siapa ini? Ini masjid juga tidak boleh. Ma digunakan yang tidak berakal, man untuk berakal. Nah, kemudian binatang. Binatang. Nah, binatang bang bagaimana? Apakah dengan ma kah, dengan man kah? Nanti ada jawabannya. Yang pertama, hadza kalbun. Ini seekor anjing. Kalbun seekor anjing. Ingat tadi, setelah hadza jangan pakai alif lam, tetapi pakai tanwin untuk menunjukkan makna yang sempurna. Ini adalah anjing. Coba lihat kepalanya, kereda disensor. Bawahnya lagi, ahadza kalbun. Kira-kira gambarnya ini anjingkah, lainkah? Lain. Dia bertanya, apakah ini anjing? Maka jawabannya la, tidak. Ini adalah kucing. Nah, di sini ada pelajaran lagi yang belum ulun sebutkan, bahwa hadza yang artinya ini boleh digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Hadza yang artinya ini boleh digunakan untuk yang berakal seperti manusia atau tidak berakal seperti benda mati dan binatang. Itu umum ya, itu umum. Apakah ini anjing? Tidak, ini adalah kucing. Kitten. Kalau bahasa Inggrisnya cat. Terkadang bahasa Inggris itu serapannya dari bahasa Arab. Bahasa Inggris terkadang serapannya dari bahasa Arab. Seperti anak bayi, bahasa Arabnya apa? Bahasa Inggrisnya baby. Bahasa Arabnya sobi. Terkadang bahasa Inggris itu diserap dari bahasa Arab. Tapi sebaliknya, ada juga bahasa Arab yang diambil dari bahasa Inggris. Seperti kalimat mesin. Mesin. Bahasa Inggrisnya apa? Machine apa? Apa muslim? Mesin ya. Nah, kalau bahasa Arabnya makinah. Machine. Ya. Kalau bahasa Arabnya makinatun, makinah. Dia diambil dari bahasa Inggris. Jadi kenapa ke situ tadi? Ya, kitten ya. Bahasa Inggrisnya adalah cat. Itu diambil dari bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya, hadza himarun. Ini adalah keledai. Ini adalah keledai. Keledai itu dia lebih pendek dari kuda dan telinganya agak panjang, ya, agak panjang. Kemudian, nah ini perbedaan antara kuda dan himar atau keledai, ya, perhatikan. Pertanyaan yang salah. Ahadza himarun? Apakah ini keledai? Maka jawabannya la, hadza hisan. Tidak, ini adalah kuda. Kenapa? Karena gambarnya bukan keledai tapi adalah kuda. Ya. Kemudian perhatikan, wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Ini adalah unta. Ini adalah unta. Ya, pian baca lagi nah. Berikutnya Mbak Antung Purnama. Ada? Ada yang baru datang kah yang belum absen? Ya? Ada yang belum ya? Nanti ditulis lagi. Pian baca dua itu, dua mahadanya. Mahadha hadha masjidun. Halaman 11. Sebelahnya ya, sebelahnya, sambungannya. Ma hadza hadza dikun. Bawahnya. Man hadza hadza mudarrisun. Mudarri. Mudarrisun. Iya. Dua kalimat ini pertama kepada binatang makanya menggunakan ma. Yang kedua kepada manusia makanya menggunakan man. Nah, ya. Perhatikan apa ini? Ini adalah dik. Dik artinya adalah ayam jago. Ayam jago, ya. Kalau ayam betina bahasa Arabnya apa? Ayam betina. Dajjatun. Dajjatun, ya. Kemudian pertanyaan untuk manusia, makanya menggunakan man, ya. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarris, ini adalah pengajar atau guru atau dosen, sama aja. Ya. Kemudian bawahnya, teruskan pian sampai 3. Ya, teruskan lagi yang tadi. Mbak Antung ada? Ada. Ya. Ahadza komisun. Ya. La hadza mindilun. Ya. Ahadza komisun. Apakah ini baju? Tidak. Ini adalah sapu tangan. Mindil artinya sapu tangan. Nah, jadi sampai di sini kosakata cukup banyak ya, cukup banyak. Kalau kita perhatikan ada baitun, miftah, komis, najmun, tobib, waladun, tolib, rojulun, tajir, kalbun, kittun, himarun, hisonun, jamalun, dikun, mudarris, mindil. Ini kosakata cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi penulis ini memutar-mutar ya tentang pemakaian isyarat ini tadi, kemudian memutar-mutar tentang pemakaian pertanyaan, yaitu man siapa, ma apa, a apakah. Jadi diputar-putar sidin dulu agar kita benar-benar paham tentang pemakaian kalimat-kalimat tadi. Nah, kemudian perhatikan di sini kan ada kalimat mudarris ya, ada kalimat mudarris. Kenapa kata kau? Tentang penulisan bahasa Arab yang kita ketahui seperti ini kan, mudarris. Nah, baris kasrahnya di bawah ro, di bawah ro. Tetapi di kitab itu baris kasrahnya di bawah tasydid. Di bawah tasydid. Itu sama. Jadi penulisan bahasa Arab yang bertasydid berbaris kasrah itu boleh barisnya di bawah ro dan boleh baris harokatnya di bawah tasydidnya. Nah, mudar risun. Boleh kasrahnya di bawah tasydid atau kasrahnya di bawah ro. Ini sama-sama dibaca mudar risun. Ini tentang penulisan saja boleh ya. Kalau kita kan umumnya seperti ini. baris kasrah yang ada tasydidnya di bawah ro, tetapi boleh juga baris kasrahnya di bawah tasydid, maka dibaca mudar risun. Kalau seandainya di bawah, di atas apa tasydid, maka dibaca mudar rosun, mudar rosun. Ya. Kemudian, nah sampai di sini ada pertanyaan. Jadi jangan sopan butakun ya. Ada? Ada pertanyaan? Kalau kada kita teruskan. Ya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Baca aja gin. Ya. Bacalah dan tulislah, kita baca aja. Ya. Ulun baca dulu, kemudian pian. Nah ini kan apa namanya, tidak ada barisnya ya, tidak ada harokatnya. Oh ya, ini latihan aja, dibikin latihan saja. Pian yang baca. Jadi belajar membarisi atau belajar memberi harokat. Kan kita sudah belajar sebelumnya, ya. Nah, ya bagus. Jadi dibikin latihan saja. Pian yang membarisi atau memberi harokat. Mbak Nurjannah Pemuazlan, nomor 1. Pian kasih harokat dan diartikan. Nah, jadi 2. Sudah. Ya. Nomor 1. Ma hadza, hadza qalamun. Artinya? Apa ini? Ini pulpen. Boleh kita terjemahkan ini pulpen atau ini adalah pulpen. Nomor 2. Mbak Eni Ummu Zahra. Ummu Zahra. Ya, nomor 2. Man hadza? Hadza mana saya? Itu nomor 3, nomor 2. Oh, nomor 2, insyaallah. Hadza qalbun. Jangan baca qalbun. Kalbun. Hadza kalbun. Iya, artinya ini anjing. Iya. Kalau qalbun beda lagi artinya, hati. Kalau qalbun itu hati, kalau kalbun anjing. Nah, salah. Salah ucap, orang Arab bisa salah paham. Sesarikinya. Jadi ini kalbun artinya adalah anjing. Ya. Mbak Mary Ummu Mahesa, nomor 3. Man haza, haza tabibun. Artinya? Siapa ini? Ya. Ini dokter laki-laki. Iya. Jadi man itu siapa ya? Jangan diartikan apa. Ya. Nomor 4. Ini. Ummu Arfa. Haza jamilun. Nah, lain. Ini jamalun. Iya. Artinya apa? Ini adalah unta. Iya, ini adalah on. Amun jamil itu artinya apa? Jamil itu indah. Kalau disandarkan kepada pemandangan, pemandangan itu indah. Kalau disandarkan kepada rumah, rumah itu bagus. Kepada laki-laki, tampan. Nah, jadi tergantung dia berada di kalimat mana, jamil tadi. Tetapi di sini maksudnya adalah jamal. Artinya unta. Ya. Nomor 5. Ummu Bella. Nomor 5. Ahadza kalbun. La hadza kittun. Ya, artinya apa? Apakah ini anjing? Tidak. Ini adalah seekor kucing. Iya, insyaallah. Nomor 6. Ummu L. Apa kepanjangan L ini? Siapa namanya? Herti Herli. Ya. Ummu L. Ummu L, ya, silakan. Ahadza dikun. Ya. Naam. Artinya apa? Apakah ini ayam? Ayam apa? Ayam betina. Bukan, bukan. Ya kah, ayam jantan. Ayam jantan atau ayam jago ya. Apakah ini ayam? Iya. Ayam apa? Ayam? Ayam jantan. Iya. Jawabannya? Naam. Iya. Iya. Iya. Jadi harus di apa dikhususkan ya. Kalau dajajah ayam betina, kalau dikun ayam jantan. Nomor 7 Ummu Fawwas. Bismillah. Ahadha nomor 7. Ya, benar. Ahadha hisanun la hadha himarun. Artinya apakah ini unta? Tidak. Lain. Ini kuda. ini keledai. Ya, hisan artinya apa, Bu Hisan? Hisan artinya kuda. Hisan artinya kuda. Ya, coba pian ulangi. Ahadha hisan artinya apakah ini? Apakah ini kuda? Ya. Tidak. Ini keledai. Ya, ini keledai. Nomor 8 Ummu Faqih. Hadza mindilun. Dalnya panjang. Mana tuh? Oh iya. Hadza mindilun. Artinya ini sapu tangan. Ya, ini sapu tangan. Nah, ini banyak kalau kita praktekkan pian bawa sapu tangan hadza mindil. Padahal orang tahu itu sapu tangan, tapi pian nanti mau mempraktekkan bahasa Arab bisa hadza mindil. Lalu jarbian ahadza mindil, na'am hadza mindil. Kemudian Mbak Ratna nomor 9. Ahaya waladun. Naam. Artinya apakah ini anak laki-laki? Iya. Iya. Nomor 10 Ummu Elfata. Man haja hajari jilun. Nah, lain. Hadza haja rija. Lain. Rijalun. Lain. Masih. Tadi di mana tadi kita bertemu kalimat itu? Ini. Nomor 9 paling bawah sebelah kiri. Rajulun kah? Ya. Oh iya. Ya. Man haja hajarajulun. Iya. Siapa ini? Siapa ini? Artinya satunya ini. Ini seorang laki-laki atau orang dewasa. Iya. Nah, jadi ini kan tidak ada baris harokatnya ya. Maka jangan dibaca min hadza, tetapi man hadza. Kenapa? Karena man ini pertanyaan, makanya ada tanda tanya. Kalau min itu bukan pertanyaan. Yang artinya dari ya. Ini man artinya pertanyaan. Siapa ini? Makanya ada tanda ta. Jangan dibaca min. Hadza rajulun. Nah, kalau rijulun maknanya lain. Ada yang tahu lah apa arti rijulun? Kaki. Ya. Apa ini kaki? Ya, kalau pian menunjuk kaki bujur. Tapi kalau pian tunjuk seorang laki-laki, maka jawabannya adalah rajulun. Nah, jadi di sini penulis membahas tentang hadza tadi diputar putar sidin. Kemudian man dengan ma diputar putar sidin juga. Kemudian kalimat hamzah yang pertanyaan yang artinya apakah a tadi juga diputar putar sidin. Nah, kemudian isim isyarat yang kedua atau kalimat yang menunjukkan isyarat yang kedua adalah zalika. Artinya itu. Artinya itu. Nah, kalau hadza isyarat untuk yang dekat, ini apa, ini apa, ini apa. Karena mungkin ulun menunjuk ini apa, orangnya 1 kilo di sana, tetapi memakai itu. Jadi zalika artinya adalah itu. Ustaz, afwan, materinya ya. Habis yang difotokopi. Ya? Habis yang difotokopi sampai hadza aja. Oh, sampai hadza aja. Kalau tahu sampai mana kan? Jam berapa dah? 11. Setengah jam lagi berarti? Ya. Oh ya, belum ada ya. Berarti ulun bikin pertanyaan saja. Diputar-putar ya. Nah, coba. Ini absen, yang belum absen dulu. Jadi supaya kena giliran semuanya. Oh, seharusnya kudu sadi harokat igin. Nah, jadi pian baca kada baris. Ya. Nah, diwarisi pulang. Ada ingat insting kayaknya nak warisi terus. Ya. Kemudian ini kalimatnya ada yang salah, ada yang benar. Kalau dia salah, pian benarkan. Hadza empat sudah. Sini sampai lima gin. Nah, itu baris pulang. Lima, satu lagi kan, paskan enam. Ada. Nah, ya. Pian barisi, kemudian terjemahkan, kemudian kalau ada dari kalimat ini yang salah, pian benarkan. Jadi tugasnya satu, baca barisnya, terjemahkan, kemudian kalau ada yang salah, benarkan. Itu ada beberapa yang salah. Gimana tadi absennya? Sudahkah? Sudah absennya? Sudah absennya? Afan Ustaz mau bertanya. Ya, silakan. Ini kan contohnya semuanya laki-laki, guru laki-laki, murid laki-laki. Itu apakah ini hanya untuk laki-laki saja? Perempuan beda, ada perempuan. Jadi ada namanya isyarat untuk muzakkar dan isyarat untuk muannas. Di sini penulis hanya menyebutkan untuk muzakkar saja. Perlukah kita langsung muannas? Bisa aja, Bang. Jadi kayak ini, secara jadi kalimat itu yang dilihat dari jenisnya dia ada muzakkar dan ada muannats. Perhatikan, belum tuliskan. Ada namanya muzakkar dan ada namanya muannats. Muzakkar. Ini enggak usah. Muzakkar ada namanya muannats. Iya. Ada namanya muzakkar dan ada muannats. Nah, muzakkar ini jadi istilah yang baku ya. Menurut ulun tidak usah diterjemahkan dengan laki-laki, kemudian muannats perempuan. Ya kita ucap ini kalimatnya muzakkar dan ini kalimatnya muannats. Karena kalau kita terjemahkan dengan laki-laki itu identik dengan jenis manusia. Sedangkan kalimat bahasa Arab itu ada yang untuk benda mati, untuk binatang, untuk sifat yang itu bukan jenis laki-laki seperti manusia. Makanya kalau ulun bagusnya ya, kalimat itu dinamakan muzakkar dan kalimat itu muannats. Jangan diterjemahkan muzakkar laki-laki, muannats perempuan. Contoh seperti kalimat Allah. Itu kalimatnya muzakkar kah muannats kah? Muzakkar. Tapi jangan kita terjemahkan dengan laki-laki. Karena kalimat Allah itu muzakkar, bukan kepada jenis laki-laki seperti manusia. Jadi intinya adalah muzakkar ini baku, jangan kita terjemahkan ini laki-laki atau perempuan. Nah, dalam isyarat pun ada kalimat itu mudzakkar dan ada muannats. Nah, secara umum kalau kalimat itu muannats, kalau dia diakhiri ta marbutah, ta marbutah atau ta bulat, ini berarti kalimatnya muannats. Seperti benda mati ya, madrasah, madrasatun, maka ini kalimatnya muannats. Atau qurrasatun, buku tulis, maka ini kalimatnya muannats. Atau nama-nama perempuan, itu juga kalimatnya muannats. Sekalipun dia tidak diakhiri dengan ta' marbutah. Jadi ta' bulat ini namanya apa? Ta' marbutah. Marbut, bukan marbut ya, marbutah. Kelihatan lah. Atau pakai bahasa Arabnya. Nah, tereng-hereng. Marbutah. Tak bulat, tak yang letaknya di akhir kalimat. Kalau tak ini ada di satu kalimat, maka dia muannas. Maka dia muannas. Kalimatnya muannas. Sekalipun dia bukan jenis manusia, ya, seperti kurosa ini muannas. Kalau kita terjemahkan dengan ini kalimatnya bebinian, kan rasa rada canggung, nggak itu? Nah, ulun menerjemahkan. Makanya ini disebut aja muannas. Karena diakhiri dengan ta marbutah. Atau nama perempuan, sekalipun dia tidak diakhiri dengan ta marbutah. Seperti Zainab, Hindun. Ini kalimatnya juga muannats. Hindun. Atau diakhiri dengan ta marbutah seperti Fatimah. Seperti Aisyah, apalagi. Nah, ini kalimatnya namanya muannats. Ya. Nah, untuk isim isyarat pun ada yang penggunaan mudzakkar dan ada muannats. Kalau mudzakkar kalimatnya apa? Hadza. Makanya setelahnya kitun, tidak ada ta marbutah. Kalau tidak ada ta marbutah berarti kalimatnya mudzakkar. Nah, sampai di sini bisa dipahamilah. Ya. Ulun-ulang. Isyarat pun ada mudzakkar dan ada muannats. Hadza ini mudzakkar. Makanya kalimatnya di sini enggak ada ta' marbutahnya. Berarti kalimat tersebut muzakkar. Nah, berarti muzakkar itu kalimat yang tidak ada ta' marbutah dan bukan nama perempuan. Dan bukan nama perempuan. Seperti kitun, maka kalimat kitun adalah muzakkar. Tabibun, kalimatnya adalah muzakkar. Najmun, kalimatnya adalah muzakkar. Karena tidak ada ta' marbutah. Jamal juga muzakkar. Nah, bagaimana kalau muannasnya? Contoh, maka dengan kalimat hadihi. Ha hadihi. Hanya panjang hadihi. Di dalam Al-Qur'an banyak hadihi bidoatuna. Kata saudara-saudari Yusuf, bidoah itu muzakkar kah muannas kah? Bido, nah, asalnya bido atun, muzakkar muannas, muannas, ya. Ini adalah barang-barang kami, bido atuna, ya, barang-barang kami. Jadi bido atuna seperti ini, barang-barang kami. Nah, bido atuna, makanya dia menggunakan kalimat hadihi. Contoh, ini adalah sekolahan. Bahasa Arabnya apa? Hadihi madrasatun. Jangan hadza madrasatun, salah. Kenapa? Karena madrasah ini kalimatnya muannats. Kenapa? Karena diakhiri ta bulat atau ta marbutah. Paham? Contoh kata ulun, siapa ini? Tapi ulun menunjuk kepada seorang perempuan. Nah, apa, siapa ini tuh bahasa Arabnya apa? Man, perempuan, untuk perempuan. Man hadihi. Karena ulun menunjuk seorang perempuan. Ada anak kecil bebinian. Jolun, siapa ini? Tapi yang ulun tunjuk adalah anak perempuan. Maka menggunakan kalimat hadihi. Contoh, papan tulis bahasa Arabnya apa? Saburatun. Ada taknya enggak? Berarti dia muannas. Enggak usah diterjemahkan dengan perempuan. Saburatun. Kata ulun, ma hadhihi, bukan hadha. Ma hadhihi, jawabannya hadhihi saburatun. Nah, berarti di sini kita belajar isim isyarat ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Yang kita pelajari sebelumnya hadza-hadza ini semuanya muzakkar. Makanya kalimatnya enggak ada ta marbutuhnya semua, waladun, miftah, dikun dan yang lainnya. Paham? Ya. Kembali ke pertanyaan tadi. Ya. Mana tadi? Oh iya. Itu ada 6 ya, ada 6. Dikasih. Jadi tuntutannya pian baca dengan harokat yang benar, terjemahkan. Kalau ada yang salah, pian benarkan. Ummu Al-Fata sudah? Ummu Syairil sudah? Belum, ya. Nomor 2. Nomor 2 yang ini. Salah kada Bapak? Orang belajar wajar salah. Nomor 2. Pian baca, terjemahkan, kemudian kalau ada yang salah benarkan. Aduh. Ya. Bismillah. Ma haza haza tobibun. Ya, artinya apa? Siapa ini? Nah. Ini adalah dokter. Bujurlah siapa ini? Kada salah. Nah. Yang benar man. Iya, yang benar man. Berarti ma haza itu artinya apa? Apa? Apa ini? Siapa? Bukan. Apa-apa. Makanya ulun salahkan. Apa? Oke. Ini? Apa ini? Ini adalah dokter. Itu enggak benar pertanyaan enggak benar. Apa ini? Yang benar adalah man. Man hadza hadza tabibun. Karena ma digunakan untuk yang tidak berakal, sedangkan man yang berakal. Iya. Kemudian Ummu Yasar nomor 1. Ya. Mikrofonnya. Man haza ya. Haja kitun. Artinya apa ini? Man. Mana? Oh, siapa ini? Ya. Ini kucing. Benar enggak? Terjemah, benar enggak itu man haza? Jawabannya salah. Ya, salah. Kenapa? Karena man itu digunakan untuk yang berakal. Ya. Sedangkan binatang tidak berakal. Nah, berarti diganti apa? Ya, ma haza. Haza kitun. Nah, jadi man ini salah ya. Karena untuk berakal, sedangkan kit tidak berakal. Berarti diganti ma. Ma haza haza kitun. Apa ini? Ini adalah kucing. Bukan siapa ini? Ini adalah kucing. Itu tidak benar. Kemudian Ummu Afif nomor 3. Mikrofonnya ada? Ada. Ya. Man haza haza najmun. Artinya apakah ini? Salah. Ini adalah bintang. Siapakah ini? Ya. Ini adalah bintang. Nah, itu bujur kada? Kada. Yang bujur? Ma haza haza najmun. Ya, karena bintang tidak berakal. Akal. Jadi menggunakan ma. Ya. Kemudian Ummu Fadil nomor 6 gin. Nomor 6. Karena kalau berurutan bisa itu dulu jasanya lain. Nah, nomor 6. Man Bukan haza, ya. Haza miftahun. Artinya? Siapa ini? Ya. Jawabannya apa? Kelinci. Lain. Haza miftah artinya? Kunci. Ya, ini adalah kunci. Benar enggak? Salah. Yang benar apa? Ma haza. Haza miftah. Haza miftahun. Ini adalah kunci. Ini adalah kunci. Ya, karena kunci tidak berakal. Kemudian Ummu Rikoni nomor 5. Yang ini. Mahaja haja jam yang ini yang lima, nomor 5 yang ini ya. Mahaja haja walamun waladun ya, artinya apa? Apa ini? Ini anak ya, anak laki-laki ya, anak laki-laki. Nah, ini ya, bujur apa salah, Bu? Salah. Kenapa salahnya di mana? Mahaja. Ya, diganti man. Man ya. Siapa ini? Karena anak laki-laki itu berakal, maka pertanyaannya bukan apa ini, tetapi siapa ini? Man hadza. Ya. Yang terakhir nomor 4 Ummu Abdurrahman. Yang ini. Nah, 4. Oh, enggak ada. Ummu Abdurrahman ada? Ada. Nomor 4, ya. Baca aja. Ma man haja haja ma haza haza jamalun ya, artinya apa? Ma haza artinya apa dulu? Apa ini? Ya, Ini adalah onta. Onta itu benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Benar. Benar, itu benar. Karena ma itu untuk yang tidak berakal, ya. Latihan lagi. Tadi kita sudah belajar yang muannas. Nah, ulun putar-putar yang muannas. Yang muannas ya, memakai hadhihi. Ini diputar-putar lagi. Jadi bahasa Arab itu harus yang berpandir bukan ulun aja, yang pian harus berpandir juga supaya kadang ngantuk. Kalau ulun pandir serongan dari awal sampai akhir bisa mengantuk pian. Kurang anu. Ya, tadi kita belajar hadhihi. Ini tetapi untuk muannats. Jadi kalimat itu muannats, dia diakhiri tak marbutoh atau tak bulat atau nama perempuan, sekalipun tidak ada tak marbutohnya. Nah. Ya. Ini kalau salah dibenarkan, dibujurkan. Tapi ini banyak salah, Bang, sengaja. Ya. Satu. Tanya kita Ustaz, akhwan ini tidak terlalu kelihatan tulisannya. Kurang besar, Ustaz. Nah, begitu bolehlah. Ya. Diulang. Ketawa lagi, Ulan. Tiga dah, sepenting lagi nah. Nah, sudah. Ini banyak yang salah ya, ulun putar-putar. Tinggal pian membujurakan. Sisanya ada dua orang, ya. Nomor satu ya. Pian kasih harokat, terjemahkan, kemudian kalau yang ada yang salah benarkan. Ummu Munawwarah. Belum apanya? Hah? Maksudnya? Oh, mencatat ini. Oh, ulun kira lah mengandalkan ini aja. Eh, supaya kawa ya lebih fokus ya. Ya, ya, ya. Ini papan tulis ya. Saburah papan tulis. Jadi bahasa Arab itu harus tegang sedikit. Jadi ulun takuni tegang pian jadinya. Sudah? Sudah? Khalas? Nomor satu insya Allah sudah berataan ya. Nomor satu Ummu Abdurrahman. Sudah ya? Ya. Pian baca, kasih harokat, terjemahkan. Kalau salah ganti yang benar. Nah, banyak. Nomor satu Ummu Abdurrahman Anita. Mbak Anita. Ah sudah. Oh iya. Oh iya Ummu Munawwarah Mbak Fahriyani. Man haza. Ya, baca. Man haza? Haza aduh. Sekolah. Madrasatun. Ya, artinya apa? Apakah ini? Ini ada sekolah. Man artinya apa? Siapalah? Ya. Siapa? Siapa ini? Siapa ini? Ini. Ini adalah sekolah. Nah, kemudian yang salah yang mana? Yang itu pertanyaannya. Man diganti? Mahaja. Ya. Mahaja. Hada. Mahaja. Mahajahi. Ini dulu. Yang salahnya yang mana dulu Bu? Yang pertama salahnya? Man haja itu. Diganti? Ma. Ya diganti ma. Karena sekolahan tidak berakal. Kemudian sekolahan ini muannas kah mudzakkar kah? Muannas. Kenapa muannas, Bu? Karena diakhiri ta marbutoh, ta bulat ini. Ini namanya ta marbutoh. Nah, berarti hadanya diganti apa, Bu? Hadza. Diganti hadhihi. Hai. Ha? Dihi. Nah, pian ganti yang benar gimana? Mahazahi. Lain. Ma. Ha? Tulisannya tadi. Ini Bu, nah. Nah. Mahaji. Ha? Hajihi. Iya, terus? Mahajihi. Nah, terus? Hajihi madrasatun. Iya. Mahadihi hadihi madrasatun. Ma karena tidak berakal. Hadihi karena madrasah muannas. Iya. Bu Lida atau Mbak Lida terakhir nomor 2. Mahajihi hajihi hisotun. Hiso. Hiso nun, pakai nun. Hiso. Hisotun. Nun, hiso nun. Hiso nun. Ya, pian tambah titiknya sebuting. Artinya apa, Bu? Ma tadi apa? Siapa ini? Ini kuda. Ma artinya bujurlah siapa? Apa? Ya. Jadi apa? Ma apa? Terjemahnya gimana? Apa ini? Apa ini? Ya, ini. Ini kuda. Nah, ini ada yang salah apa yang bujur lagi? Ada yang salah lagi satu, Bu. Ayo, apa yang salahnya? Hadihi. Nah. Hadihi. Diganti? Hada. Ya, kenapa diganti hada? Karena hison tidak. Ini, ya, hison ini adalah mudzakkar. Kalimatnya mudzakkar. Karena tidak ada ta marbutohnya. Jadi ini salah hadhihi. Harus diganti hada. Nah, ini tadi. Mana tadi? Jadi ini yang bujur, ini diganti ma, ini diganti hadhihi. Kalau ini hadhihi diganti ha hada. Kalau ini sama diganti ha hada. Nah. Kemudian habis ya. Ada lagi yang baru datang yang belum? Sudah semua? Berarti nomor 2 dan 3 rebutan saja. Siapa yang mau silahkan menjawab. Karena apa salah? Salah itu wajar. Nah, nomor 3. Siapa yang mau jawab silahkan. Ya, silahkan. Pian baca, terjemahkan. Apa yang salah? Ganti. Ahadihi sarirun, naam, hadihi sarirun. Artinya? Apakah ini ranjang? Betul, ini adalah ranjang. Yang salah adalah isim isyarahnya. Ya, diganti. Karena sarirun adalah mudzakkar, jadi isim isyarahnya adalah hadza. Ya, jadi yang salah ini adalah hadihinya. Kenapa? Karena sarir ini mudzakkar. Mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Otomatis ini harus di ganti. Nah, menjadi ha hadza. Hadza untuk muzakkar. Kalau untuk muannas ha hadhihi. Kemudian yang terakhir siapa yang mau baca silakan. Ulun Ustaz. Ya. Ma hadza hadza saburatun. Ya, artinya itu artinya dulu. Apa ini? Ini penghapus. Lain ini. Ya, papan tulis. Ya, papan tulis. Yang salah yang mana? Hadza. Hadza itu salahnya kenapa? Karena isim isyarah muzakkar. Ya. Karena saburoh juga muannas, maka diganti hazihi. Hadihi, ya. Ma hazihi, hazihi saburotun. Ya, hadihi saburotun. Nah, saburoh muannas kenapa? Karena diakhiri ta marbutoh, ta bulat. Adapun ta ini, nah ta kayak jukung, ini namanya ta maftuhah. Ta maftuhah, ta yang terbuka. Maftuh artinya terbuka. Nah, makanya terbuka. Kalau marbut, ingatkan ngaran marbut. Nah, marbut, marbutoh. Secara bahasa, marbutoh artinya yang tertutup, yang terikat. Jadi dia taknya terikat. Kalau ini terbuka. Nah, kalau ini ada di akhir kalimat, maka menunjukkan muannas. Jadi ulun-ulang, ada namanya kalimat itu dilihat dari jenisnya ada dua, ada muzakkar dan ada muannas. Ini kata ulun tidak usah diterjemahkan ini laki-laki, ini perempuan. Enggak ya. Karena kalau diterjemahkan laki-laki dan perempuan identik dengan manusia. Sedangkan muzakkar muannas untuk kalimat, kalimat itu ada yang manusia, ada yang binatang, ada yang kata benda, ada yang sifat dan yang lainnya. Maka ini sudah menjadi baku saja. Lalu kita ucapkan dengan apa adanya, muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Nanti masuknya ke tauhid, kan kemarin ada yang bertanya malam Kamis itu. Kan huwa la ilaha illa huwa, ya. Kan huwa itu muzakkar, laki-laki dong. Jangan diterjemahkan laki-lah, laki kalimatnya muzak, muzakkar. Nah, ya. Jadi muzakkar itu adalah yang tidak, kalimat tersebut tidak berakhiran tak marbutoh. Kalau muannas berakhiran tak marbutoh atau nama perempuan secara umum kebanyakannya nama perempuan. Baik nama perempuan tadi tidak ada tak marbutohnya atau ada seperti Zainabu, Hindun, apalagi Suadu ya dan yang lainnya yang tidak ada tak marbutohnya. Kalau nama perempuan masuknya kalimat tersebut muannas ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau ada kita cukupkan. Silakan kalau ingin bertanya. Ya. Atau masih ada yang mengganjal? Silakan. Jadi ini kita belajar ini ya seperti kelas ya. Jadi harus aktif. Pian aktif, ulun juga aktif. Kemudian sering bertanya ya karena kita belajar dari nol. Dari nol, dari dasar ya. Nah, masalah buku tadi kayak apa? Nyaman aja lah yang pian rasakan yang belajar lawan ulun. Bukunya nyaman ke kadakah? Mudah aja. Kalau mudah, kita ini aja berarti bukunya. Ini saja ya. Nah, jadi ya tetap jadi yang kan ulun sebagai pengajar, ulun paham. Yang susahnya itu ulun memahamkan pian. Nah, seperti itu. Jadi kalau buku ini ternyata pian paham apa yang ulun sampaikan, maka kita teruskan buku ini saja. Ini cukup tebal, Mang. Ya. Tidak ada bahasa Indonesianya, semuanya bahasa Arab. Tapi ini langsung di 3 jilid langsung digabung. Sebujurnya kata Pak Saiful, dulu tuh ada per jilid, jilid 1 ada, jilid 2 terpisah. Tapi ini sekarang percetakannya langsung di jilid langsung 3. Jadi cukup kandal ya. Mungkin 5 tahun mungkin hanya setuntung ini nah. Tapi mungkin kita satu jilid aja dulu apa kayak itu nah. Ya, kita lihat pesertanya dulu mampu kada bertahan. Ya semoga bisa istiqomah ya. Jadi kalau kita belajar seperti ini jangan sopan. Kemudian kalau bertanya silakan bertanya. Kemudian tadi ada apa? Pian menjawab pertanyaan itu paling bagus supaya pian paham satu-satu ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya, silakan kalau ingin bertanya. Gini Ustaz, ya. Mungkin untuk yang masih dasar membedakan muzakkar dan muannas itu masih masih rumit ya. Ya. Sebenarnya kan hadhihi untuk muannas itu nanti dibahas. Jadi ya. Mungkin kita fokusnya yang di satu bahasan itu dulu aja Ustaz. Ya. Karena mungkin pemahaman ibu-ibu di sini juga belum berbeda. Ya, berbeda ya dari untuk, awal. Untuk pendalaman mungkin ya sebagian mungkin enggak mau, tapi Ustaz mungkin bisa memberi PR. TR. Ya untuk itu aja biar, ya, ya, biar bisa ya. Pendalaman lagi. Ya. Paling PR itu kata ulun sebutkan contoh muannas. Nah, itulah itu loh. Jadi pian tahu muannas yang mana yang muannas, yang mana yang kada. Seperti itu aja mungkin. Tapi jangan sama-sama yang di buku. Ketahuan sama kan banyak. Entah ngaran orang itu banyak benar. Bisa seperti itu kita apa namanya? Kita coba ya. Jadi kan kalau ulun ulang lagi muannas itu adalah jenis kalimat. Ya kalau diterjemahkan wanita atau perempuan, muannas adalah perempuan. Tapi kata ulun kada usah diterjemahkan. Nah, cara membedakan kalimat itu muannas adalah kalau diakhiri ta marbutoh, ta bulat tadi, atau dia nama perempuan. Sekalipun tidak ada ta marbutohnya seperti hindun, enggak ada ta-nya, tetapi termasuk kalimatnya muannas karena nama perempuan. Nah, kalau muzakkar itu enggak ada ta marbutohnya seperti qalam, hisan, najmun yang kita pelajari tadi, dikun, himar, kalbun, komis, itu enggak ada ta marbutoh. Nah, berarti masuknya di muzakkar. Kalimat tersebut muzakkar. Ya. Bisa kalau mau PR? Ya. 15 apa? Ya. Ada pakai mikrofon? Belum kada dengar. Kalau kami ditanya pasti enggak usah. Hah? Kalau kami ditanya PR apa enggak usah. Enggak usah PR. Tapi ya itu langsung aja, kami ikut aja. Yang pertama kudu sagin dulu. Nah, mungkin berikutnya ya. Dirasa perlu baru kita. Ini kalau minggu depan kitabnya sudah perlu kah, Ustaz? Maksudnya? Sudah perlu punya sendiri-sendiri begitu. Iya, kalau bisa sendiri-sendiri. Harganya berapa kemarin? 70.000. Oh, murah 70.000 bahasa. Soalnya kan 3 jilid. Iya, 3 jilid. Ini 70.000 murah menurut ulun. Kalau kita bahasa Arab kitab yang lain, tauhid kah? Ini mungkin harganya sekitar 30 real. Sekarang real naik 4.000. 30 kali 4 berapa? 120.000. Mungkin ini kalau di sana ya. 30 realan 120.000. Kalau 70.000 menurut ulun masih murah. Ini bahasa Arab, covernya bagus, warna kuning ulang. Kitab kuning ini udah sebujur kitab kuning karena warnanya kuning. Jadi kita belajar kitab kuning. Hah? Di Rasulullah ya. Kalau 70.000 menurut ulun masih murah. Ya. Standarnya kalau di Arab Saudi ini 30 realan. 30 kali 4.000 120.000. Ya, semoga minggu depan semuanya punya ya. Insyaallah. Kalau kada ada pertanyaan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.